Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الله عزنا الله وإياكم. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Terakhir pada nukilan beliau rahmatullah hadis yang panjang, hadis Al-Farra bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan ruh, kesudahannya sampai kemudian dikembalikan ke jasadnya, dimasukkan ke dalam kuburnya dan melewati fitnatul qabr, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan munkar wa nakir, telah lewat bagaimana kondisi mayit yang mukmin dengan yang kafir. Kemudian beliau masih membawakan setelah ini sekian banyak hadis yang dimaukan adalah sebagai penyeimbang pada orang-orang yang merur pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, tertipu dengan diri-diri mereka, senantiasa di atas dosa kemaksiatan, akan tapi merasa bahwa dirinya diampuni, akan lepas dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh kiranya untuk kita ketahui sekian banyak dalil tentang ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Qala rahimahullah wa fil musnad, dan di dalam al-musnad yakni milik Imam Ahmad rahimahullah, musnad Imam Ahmad. Wa fil musnad aidan anhu, masih dalam kitab al-musnad dari beliau yakni Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasura fi jama'ah, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id tasura fi jama'ah, maka tiba-tiba melihat satu atau sekumpulan orang, jamaah orang, faqala alamas tama'i haula, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, mereka ini sedang mengurumuni apa? Kila ala qabri yakhiruna, mereka jawab, mereka melihat atau menunggu kuburan yang sedang digali. Fafuz ya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bergegas menuju kuburan tersebut. Fabadara baina yaday ashabih musri'an. Maka beliau bersegera. Dan para sahabat pun demikian. Karena beliau berada di antara para sahabat. Dengan cepat beliau bergerak. Hatta intaha ila al-qabr. Hingga kemudian beliau sampai di kuburan. Fajata ala rubbatayh. Maka beliau pun berlutut di atas rubbatayh, yakni lutut beliau. Fastaqbalathu baina yadayhi li anzura madha yasna'. Maka rawi, yakni Abu Al-Azib, menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam, berada di hadapan beliau, li anzura madha yasna', untuk mengetahui, supaya tahu apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semangatnya sahabat, ya. Melihat langsung ini apa yang mau dilakukan Rasulullah SAW, tidak mau ketinggalan, tidak mau terlewat, menghampiri beliau, mendekat. Fabaka hatta balasara min dumu'ihi. Maka terlihat Rasulullah SAW ternyata menangis, ya. Hingga tanah di bawah beliau menjadi basah karena air mata beliau Rasulullah. Jadi menangis yang sangat sampai membasahi tanah yang di bawah beliau. Tsumma aqbala alaina, maka kemudian Rasulullah SAW menghadap kami, yaitu para sahabat, faqala, dan beliau bersabda, ay ikhwani limithli hadzal yaum fa'idtu. Wahai ikhwani, saudara-saudaraku. Maka sebutan ikhwan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Karena beliau. Ay ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Limit lihadal yaum. Pada semisal hari yang sekarang ini antum berada padanya. Fa'idu. Persiapkanlah oleh kalian. Persiapkan hari-hari menjelang seperti hari ini. Ya, ini apa? Ketika saudara kalian dikubur. Ini diantara hikmah atau diperintahkan atau disyariatkannya ziarah atau qabul, ya, supaya mengingat kematian. Bahasanya besok kapan dalam waktu yang kita tidak tahu, giliran kita pun sama akan dikubur di tempat yang sama, dikubur di dalam tanah. Qalifilazanallahu ayyakum. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan fa'idu, persiapkan untuk saat-saat yang demikian. Sama halnya dengan firman Allah Taala. Bagaimana Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Patuhlah kepada Allah. Laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Jauhi semua apa yang menjadi larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang disiapkannya, apa yang diupayakannya untuk hari esok. Yani yaumul akhirah, di hari akhirat nanti, di kehidupan akhirat yang sudah tidak ada lagi amalan, yang ada cuma hisab wal jazah, hitungan dan balasan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan di dunia, baik maupun buruk, tidak ada yang terlewat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan perkara-perkara yang bisa menyelamatkanmu di dunia, di alam barzah, lebih lagi nanti di akhirat yang mukian. Qala rahimallahu, kemudian beliau melanjutkan, wa fil musnad, di dalam musnad lagi Imam Ahmad, min hadis Hurairah, dari hadis sahabat Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, fanada salasa marrat. Kemudian dia menyeru dengan seruan tiga kali seruan. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia, atadruna ma mithli wa mithlukum? Apakah kalian tahu ma mithli wa mithlukum? Permisalanku dengan permisalan kalian. Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka beliau pun melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalukum mithlu qaumin khafu 'adzaban ya'tihim. Permisalanku dengan permisalan kalian ini seperti satu kaum yang mereka takut terhadap musuh yang akan mendatangi mereka. Fata'athu rajulan yatara'a lahum. Maka mereka pun mengutus satu utusan seseorang untuk mengintai musuh-musuh mereka. Mengutus satu utusan trisandi, mata-mata, untuk mengintai musuhnya. Fa'absara al'adu. Maka ia pun melihat ternyata memang musuh sudah bersiap hendak menyerang mereka. Fa'aqbala liyunzirahum wa khasya an yudrikahu al'adu qabla an yunzira qaumah. Maka melihat musuh yang sudah siap-siap, ia pun bersegera kembali hendak memperingatkan kaumnya. Akan tetapi dia khawatir, khawatir akan ditangkap oleh musuh sebelum bisa memperingatkan kepada kaumnya. Fa'ahwa bithaubih, maka ia pun memberikan isyarat dengan mengibar-ngibarkan pakaiannya dengan teriakan, ayuhan nas, ataitum ayuhan nas, utitum, ayuhan nas, utitum, telah semerat. Tiga kali ia ucapkan, wahai sekalian manusia, kalian telah didatangi musuh, wahai sekalian manusia, musuh sudah mendekat kepada kalian. Disampaikan demikian. Ini permisalan kita dengan Rasulullah SAW, dengan Rasul yang senantiasa memperingatkan umatnya untuk bersiap-siap. Musuh telah mendekat, musuh telah berat, persiapkan apa yang kita siapkan untuk melawan, menyerang, mempertahankan ketika musuh tidak menyerang. Persiapan apa yang kita siapkan untuk menuju hari yang sangat menegangkan, ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita selama hidup di dunia. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan tersingkap di hadapannya. Perkara yang kita lupakan akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaparkan di hadapan kita. Tidak ada yang terluput satupun. Wa qala rahimahullah wa fi sahih Muslim min hadis Jabir. Juga dalam hadis yang terdapat dalam sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musfirin haram wa inna 'ala Allahi wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla ahdan liman syariba al-musfir an yasfiyahu min tinatil khabal. Setiap perkara yang memabukkan, apapun itu, ya, haram, hukumnya haram. Sesuatu yang memabukkan, sedikit atau banyaknya. Wa inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskir. Maka sungguh Allah memiliki perjanjian dengan siapa saja yang minum perkara-perkara atau sesuatu yang bisa memabukkan. An yasqiyahu min tinatil khabal, akan meminumkan padanya dari minuman tinatil khabal. Kila, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma tinatil khabal, apa itu tinatil khabal? Qala irqu ahlin nar au usara ahlin nar. Tinatil khabal adalah keringatnya penduduk neraka, atau cairan yang keluar dari ahlun nar, penduduk neraka. Apa cairan yang keluar? Naudzubillah. Nah, apapun yang keluar berupa kotoran, bisa berupa apa saja, cairan-cairan yang menjijikan dari ahlun nar. Ini tinatul khabal yang Allah siapkan bagi pelaku peminum minuman keras yang memabukkan. Naudzubillah. Maka ini juga ancaman, ya, ancaman bagi muskir yang suka minum minuman keras yang memabukkan. Ini diantara ancamannya. Wa fil musnad aidho, dan masih dalam al musnad Imam Ahmad juga, min hadith Abi Dzar, dari hadith Abu Dzar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarun, sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat, wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Maka sepenggal hadis ini, ya, karena Allah sebutkan dalam ayatnya, alimul ghaibi fala yadhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Allah zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib, dan Allah tidak akan tampakkan perkara ghaib ini pada siapapun kecuali kepada seorang yang Allah ridhai dari kalangan rasul diantaranya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tidak ada kemampuan sedikit pun dalam perkara-perkara yang lain, beliau sama sekali tidak tahu, kecuali ketika Allah tunjukkan, seperti kisah Isra Mi'raj. Ketika ditanya oleh orang-orang ahli kitab, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, maka beliau di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina, bagaimana ciri-ciri, maka langsung Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam firman yang lain, Allah sebutkan, kul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Katakan wahai Nabi SAW, katakan kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah, sungguh aku tidak katakan kepada kalian bahasanya aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah SWT. Katakan, aku tidak memiliki ini semua. Katakan pula, wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak katakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Ini menunjukkan apa? Rasulullah, bashar, manusia. Sama dengan yang lain manusia, hanya memang beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara tertentu yang hanya Allah saja yang mampu, maka beliau pun tidak bisa. Tidak mampu. Maka terkait dengan hak uluhiyah tidak ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kemudian diperlakukan berlebihan nih, terkait dengan uluhiyah, nah, sifat-sifat uluhiyah, disembah-sembah atau diperlakukan sebagaimana sesembahan, ya, beliau diuji dengan pujian-pujian yang berlebihan saja sudah keberatan. Beliau wasiatkan, beliau peringatkan umatnya, la tutruni kama atradin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku dengan berlebihan sebagaimana pujian ahlul kitab Nasara kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdu. Sungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakan terkait aku kepada Rasulullah SAW, aku sebagai hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah yang tidak boleh kemudian disembah. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah, orang pilihan yang tidak boleh untuk didustakan. Apa yang menjadi khabar-khabar beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya, maksud ini arama la tarawun wasmu ma la tasmaun, dengan izin Allah SWT. Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku pun mendengar apa yang tidak kalian dengar. Atotis sama, di mana langit bersuara. Atotis sama, sebutkan di antara maksud atot kalimat ini ada seperti suara direkan ketika benda itu diberikan benda yang berat, ya, beban berat, kemudian digeser, akan mengeluarkan suara-suara deritan. Karena apa? Mendapat beban yang berat. Maka langit bersuara, wa haqqulaha an ta'ifta, dan sudah menjadi hak langit untuk bersuara karena mendapatkan beban yang luar biasa. Kita tahu bagaimana penduduk langit, minal malaikat. Di mana kondisi di langit dijelaskan di sini oleh Rasulullah SAW. Ma fiha mawadhi'u arba'i asabit illa wa 'alaihi malakun sajid. Tidaklah ada di sana satu tempat yang jaraknya itu 4 jari. Melainkan di situ dipenuhi malaikat-malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada tempat yang longgar, ya. Hatta 4 jari saja jaraknya itu sudah dipenuhi oleh malaikat yang sujud kepada Allah SWT. Dari sini kita tahu bagaimana ketaatan mereka makhluk yang namanya malaikat. Ya Allah sifati la ya'sunallaha ma'amarahu wa yas'aluna ma'yumarun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang pernah, apa yang Allah perintahkan, tidak ada yang dimaksiati. Tidak ada yang dilanggar. Wa yas'aluna ma'yumarun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ada yang tugasnya membaca tasbih, tasbih terus dari awal nanti sampai yaumul qiyamah. Ada yang ditugaskan sujud, sujud terus, rukuk, rukuk terus dan sebagainya. Yang masing-masing memiliki tugas sesuai yang Allah kehendaki. Pemikul arsh, maka pemikul arsh Allah SWT. Dan yang lain dari tugas-tugas malaikat yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Maka kalau manusia kemudian enggan, malas-malasan untuk beribadah kepada Allah, ya, tidak kemudian membuat kekuasaan Allah berkurang, kemuliaannya pun berkurang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in istakbaru falladziina 'inda rabbika yusabbihuuna lahu bil-lail wan-nahar wa hum la yas'amun." Kondisi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian wahai manusia enggan, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau memintanya, maka para malaikat di sisi Rabb-nya, ya, yusabbihuuna lahu bil-lail. Mereka senantiasa bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, bil-lail wan nahar, di malam dan siang hari, terus menerus demikian. Wa hum la yas'amun, dalam keadaan tidak ada rasa lelah maupun capek. Ya. Ini kondisi malaikat. Ketaatan mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira hanya kita yang beribadah kepada Allah. Ya. Ada makhluk yang di sana lebih banyak jumlahnya yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang tahu. Yang taat-taat kepada Allah, tidak pernah memaksiatinya. Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahittum qalila wala faik wala bakaitum katsira. Kalau seandainya kalian ketahui ya, apa yang aku ketahui dari Rasul, niscaya engkau akan sedikit tertawa. Ya. Dimanakan kalau bahasa Arab qalila itu juga dimanakan tidak akan tertawa sama sekali, bukan sedikit. Tidak ada tertawa sama sekali. Wala bakaitum katsira, dan suhu kau akan banyak menangis. Jadi kayak bahasa demikian, kita bisa bayangkan seperti apa yang disaksikan Rasulullah SAW hingga kita tidak bisa tertawa, yang adanya menangis. Berarti perkara yang sangat mengerikan, menakutkan. Wa ma taladzatum bin nisa'i 'alal furush, kalian juga tidak akan bisa bersenang-senang ya, dengan istri-istri kalian alal furush, di ranjang-ranjang kalian. Tidak ada kesempatan ini. Dan demikian memang kondisi orang yang di saat genting. Siapa yang mengingat kenikmatan kesenangan? Lupa dengan kesenangan dengan istrinya. Lupa dengan kesenangan yang lain. Memikirkan kondisi genting yang dihadapi. Wala harattum ila su'udat tasarun ila Allah Ta'ala Azza wa Jal. Niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan kemudian merengek, meminta kepada Allah, meminta pertolongannya, perlindungannya. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, wallahi la wajidtu anni syajaratun tuhdab. Wallahi demi Allah, sungguh mendengar hadis ini ya, kalau seandainya diriku ini menjadi apa? Sebatang pohon yang ditebang saja. Tidak sebagai manusia. Karena apa? Luar biasa kandungan khabar yang disebutkan Rasul di sini. Perkara yang sangat menegangkan, mengerikan yang akan kita hadapi. Dan ini sudah diketahui Rasulullah SAW. Rasulullah tahu. Kalau seandainya kita bisa ketahui apa yang Rasul ketahui. Ya. Dan hikmahnya kenapa disebut? Apa saja yang dimaksud? Ya. Ini di antaranya nah, ujian bagi kita. Ya. Bagaimana kita terhadap berita Rasul SAW. Bagaimana kita menyikapinya. Apakah sekedar berita begitu saja. Ataukah akan menganggap ini memang perkara yang luar biasa mengerikan. Kita terima, kita yakini, kita resapi. Bahwasanya ini khabar dari Rasulullah SAW. Betapa dahsyat perkara esok. Akhirat, alam barzah, dan yang lain, semuanya. Hadis-hadis yang sudah lewat kondisi, baru di alam kematian sudah demikian ngerinya. Qala rahimahullah, wa fil musnad aidho, masih dalam musnad Imam Ahmad juga, min hadith Hudzaifah. Dari hadith Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadiri satu jenazah seorang. Falamma intahayna ila al-qabr faqa'ada ala sya'fati. Maka ketika telah sampai di pekuburan, beliau sallallahu alaihi wasallam pun duduk di sisi kuburan. Faja'ala yuraddidu basarah. Fajala yuraddidu basarahu fih. Maka beliau nampak membolak-balikkan pandangan beliau. Summa qala, kemudian beliau bersabda, yudghatul mu'min fihi dhaqatan tazulu minha hamailuh wa yumla'u 'alal kafir nara. Seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang digambarkan di sini tazulu minha hamailuh, yakni sampai hilang urat-urat kemaluannya. Kinayah gambaran bagaimana beratnya dan kerasnya himpitan atau siksa di kubur ini. Wa yamla'u 'alal kafir nara. Ada penurang kafir maka dipenuhi padanya api neraka. Al-hamail urukul insayain. Unsayain, ini apa? Urat-urat kemaluan. Ini gambaran kondisi di antara siksa yang akan diterima. Ini gambaran seorang mukmin demikian. Ya. Tetapi di antara ulama sebutkan, di antaranya Syekhul Islam, di antara sebab-sebab dihapuskannya dosa seorang mukmin, dia sebutkan ma yahsulu fil qabri minal fitnah, yang pertama yang terjadi di kuburan, yakni di alam barzah, berupa fitnah-fitnah kubur, pertanyaan mungkar wa nakir. Ini sudah satu ujian tersendiri yang bisa menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa hamba. Fitnah kubur yang pertama. Waddaqtu juga yang kedua, himpitan yang akan dirasakan. Ya. Seorang mukmin pun merasakannya. Dan ini akan tambah mengurangi dosa dia. Karena apa? Dosa seorang hamba itu bisa dihapuskan oleh Allah di dunia dengan istighfar. Nah, istighfar juga mukafarah. Atau dengan musibah-musibah yang dihadapi. Ini juga mukafarah. Kalau meninggal, maka fil qabri, di kuburannya, dengan fitnah-fitnah yang akan dihadapi. Na'udzubillah juga finnar, dengan adab. Kalau sampai belum habis dosanya, selesaikan, dihabiskan di neraka. Nah, semoga kita tidak termasuk demikian. Maka adol ini termasuk bagian dari mukafarat, disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah. Warru'ah, begitu pula apa? Ru'ah, kengerian yang dihadapi. Ini juga bisa menjadi pelebur, penghapus dosa-dosa hamba. Kata beliau rahimahullah, fa inna hadza mimma yukaffir bihil khotaya, yang bisa menghapuskan dosa kesalahan seorang hamba. Wa fil musnad aidho, masih dalam musnad Imam Ahmad juga, min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adh hina tufiya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Sa'd bin Mu'adh ketika beliau meninggal. Falamma shalla alaihi Rasulullah SAW wa wudhi'a fi qabrih. Maka ketika Rasulullah SAW menyolati Mu'adh bin Jabal, Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu, kemudian jenazah beliau diletakkan di kuburannya. Wa suya alaih, kemudian diratakan, diuruk dengan tanah. Sabbaha Rasulullah SAW fasabbahna qawila. Maka Rasulullah SAW bertasbih, maka para sahabat pun langsung mengikutinya. Kami pun bertasbih dengan tasbih yang lama. Summa kabbara fakabbarna qawila. Setelah itu ternyata Rasulullah bertakbir, maka para sahabat langsung ikut bertakbir. Dari sini kita ketahui bagaimana ittiba mereka para sahabat, masya Allah. Apapun yang dilakukan Rasulullah langsung diikuti tanpa bertanya dulu. Tanyanya di akhir, ya. Baru tanya ketika selesai diamalkan. Ya. Yang bisa kita ambil ibrah, demikian para sahabat dalam ittiba kepada Rasulnya luar biasa. Ya. Karena mereka para sahabat langsung melihat fi'liyah Rasul. Nah, kita tidak melihat apa yang dilakukan Rasul langsung, tapi hadis-hadisnya kalau itu sahih, ya, dinyatakan sahih oleh para ulama yang tabahat dalam ilmunya, ahli dalam hal tersebut, jangan ada keraguan. Ya. Masih tanya sana tanya sini, ustaz sana, kiai sana, yang cocok dengan hawa nafsunya. Maunya menghindari hadis ini, cari yang marjuhkan. Tidak demikian. Ya. Kalau masyarakat sahih, amalkan. Ya. Kalau zaman Rasul, sahabat langsung mereka demikian. Apapun yang dilarang langsung mereka tinggalkan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Virusnya mereka dalam kebaikan luar biasa. Fakila ya Rasulullah. Maka baru mereka bertanya, wahai Rasulullah, lima sabahta thumma kafarta. Kenapa engkau bertasbih ketika sudah diselesaikan kuburan satu mu'ad? Kemudian engkau bertakbir berubah. Faqala, maka Rasulullah SAW pun menjawab, laqad dayaqa ala hadzal abdi as-salih qabru hatta farajallahu anhu. Sungguh kuburan ini telah menghimpit hamba yang saleh ini, ya, hingga kemudian Allah melampangkannya. Kita lihat bagaimana kondisi kuburan Sa'd bin Mu'ad. Kita tahu siapa Sa'd bin Mu'ad, sahabat pembesar dari kaum Aus di Madinah. Nah, yang dalam riwayat yang lain Rasulullah sebutkan keutamaan Sa'd bin Mu'ad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahul 'arsy wa fudihat lahu abwaabus samaa' wa syahidahu 70 alfan minal malaa'ikah." Laqad humma hummatan thumma furja'a. Hadza alladhi taharraka lahul 'arsy. Orang ini, yani Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ketika meninggal beliau radhiyallahu anhu bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah sedemikian besarnya bergetar ketika beliau meninggal. Ini menunjukkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pula pintu-pintu lagi bagi beliau. Wa syahidahu as-sab'una alfan min al-malaikah. Dipersaksikan 70 ribu malaikat. Tapi sungguh disempitkan kuburan beliau hingga kemudian Allah lapangkan syahidnya. Sekali Sa'd bin Mu'ad, ya, level beliau kedudukan yang luar biasa, masih merasakan mendapatkan siksa dari Allah SWT. Ada himpitannya walaupun kemudian dilapangkan, ya. Lantas bagaimana dengan kita, ya, yang tidak ada rekomendasi sama sekali? Tidak ada keutamaan-keutamaan sebagaimana keutamaan mereka para sahabat Sa'd bin Mu'ad. Keutamanya besar dalam Islam yang membawa kaumnya berbondong-bondong masuk dalam Islam, ya, dari suku Aus, kabilah yang besar. Demikian kondisinya, masih merasakan himpitan dari himpitan kubur. Na'udzubillah. Qala rahimallah, masih beliau lanjutkan hadis-hadis yang berupa ancaman peringatan sehingga tidak menjadikan kita bermudah-mudahan merasa ringan di dalam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Bukhari, masih dalam sahih Bukhari, min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza wudi'atil janazah, jika jenazah telah diletakkan, sudah dimandikan, kafani, ditaruh, wahtamaha rijal, wahtamalaha rijal ala anakihin, ditaruh, maka diangkatlah mayit ini oleh laki-laki di atas pundak-pundak mereka. Fa'in kanat salihatan, jika mayit atau jenazah ini adalah jenazah yang salih, qala qaddimuni, maka jenazah ini, ya, akan mengatakan, segerakanlah aku, segerakan aku, qaddimuni. Ini akan di dikatakan oleh jenazah yang mukmin soleh. Kenapa kok yang dikatakan kok dimuni? Segerakan aku, segerakan aku, segerakan untuk segera dari kubur dan segera dibangkitkan Allah di yaumul kiamat. Karena telah lewat. Ya. Bagaimana kondisi jenazah yang mukmin pada hadis para penasihat yang telah lewat. Ya. Kabar gembira sudah disampaikan kepada si mayit. Demikian ketika jenazah itu mukmin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah ufruji ila mahfurati min Allah wa ridwan, sudah dikabarkan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridwanya. Dalam ayat juga Allah sebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini juga yang dikabarkan. Jadi malaikat-malaikat yang bidul wajah telah lewat, yang wajahnya putih-putih bersinar, yang duduk di samping mayit mukmin ini. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atasnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, akan disampaikan kepada mayitnya, jangan kamu takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Ini yang dikabarkan. Maka sudah tahu kabar gembiranya, sehingga apa? Yang diucapkan adalah segera-segera ini tadi, segerakan. Sehingga apa? Di antara hikmahnya, kalau mayat itu mukmin, jangan ditunggu lama-lama. Jangan menunggu lama-lama, segera dan dikuburkan. Karena kenikmatan kubur yang menantinya, kesenangan-kesenangan yang menantinya. Wa in kanat ghayra salihah, sebaliknya, kalau si jenazah si mayit ini adalah mayit yang tidak saleh, qala qalat, maka apa yang diucapkan? Ia akan mengucapkan ya wailaha aina tadhhabuna biha, waduh cemaka, kemana kalian akan membawaku, membawa si mayit. Yasma'u sawtaha kulla syai' illa al-insan, teriakannya ini, ya, karena manusia tidak dimasukkan mampu mendengar ini, ya, ilal insa, yang semua usaha pulang syekh, semua segala sesuatu bisa mendengar ini, teriakan yang sangat keras, ya, ketakutan yang sudah diambang di depannya, sudah tahu di awal ketika malakul maut belum datang, sudah dikabarkan. Ya, malaikat-malaikat yang hitam, malaikat maut datang, disuruh keluarnya pun dikeluarkan dengan paksa, dikatakan menuju kemarahan dan murka Allah. Sudah ketakutan diberitakan kepadanya, maka diangkat, takut tambah takut, kenapa? Kengerian yang akan dihadapi di hadapannya, alam barzah, belum lagi yaumul kiamah. Maka teriakannya terdengar segala sesuatu illal insan, kecuali manusia. Walau sami'aha insan aso'ito, kalau seandainya manusia itu mampu mendengar teriakan ini, maka kata Rasul aso'ito, niscaya akan semaput, ya, pingsan. Karena apa? Mendengar kerasnya teriakan si mayit yang ghairu shalih naumuhu. Ayo lefa azanillahu wa iyyakum. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara disyariatkan untuk saling menguburkan kita sesama muslim karena ini, ya. Dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala laula alla tadafanu la sa'altu Allah tabaraka wa ta'ala an yusmi'akum min adabi ahli al-qabr ma asma'ni, kata Rasulullah. kalau seandainya tidak karena kalian saling menguburkan di antara saudara kalian ketika meninggal, niscaya aku akan meminta kepada Allah untuk diperdengarkan kepada kalian bagaimana adab dari penduduk kubur, ahlu kubur. Nah, asmani sebagaimana yang aku dengar. Tapi karena saling menguburkan di antara kalian, tercegah dari ini. Ya. Insyaallah. Ini diantara hikmah saling menguburkan. Kalau kita bisa mendengar perikiran mereka, naudzubillah. Karena memang tidak akan mampu bisa mendengarnya. Sudah menjadi sunnatullah. Tidak mampu manusia untuk mendengar teriakan mereka. Kerasnya dan mengerikannya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadith Abi Umamah. Masih dalam musnad Imam Ahmad. Hadith Abu Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, tadjanu syamsu yaumul qiyamah ala qadrimin. Nanti di yaumul qiyamah, matahari yang kita tahu sekarang jaraknya demikian jauhnya, sudah sekian panasnya ya, ketika kemarau. Nanti yaumul qiyamah, asyams, yakni matahari ini akan mendekat atau didekatkan sejarak seukuran 1 mil. Ya. Maka 1 mil dijelaskan, ini rawi miqdad radhiyallahu kisaran 1.5 kilometer ya, 1 mil. Maknanya ini 1.2 kilometer atau mil yang dimaksud ini, yakni stick yang digunakan biasa untuk wanita untuk ini celak. Ya. Apakah itu maksudnya? Wallahu a'lam. Al-Muhim didekatkan, sangat dekat. Ini matahari nanti yang berkiamat. Ya. Kita bisa bayangkan, Masya Allah. Dengan makna apapun itu, 1 kilo saja, 1 mil yang dikonversikan kilo ini sudah sangat dekat sekali. Terlebih kalau maknanya ternyata seperti stick yang digunakan untuk celah, mau berbilang. Maka demikian kondisinya, wajadu fi harriha kata wa kata. Dan akan ditambah lagi panasnya dengan tambahannya hanya Allah yang tahu. Kata wa kata. Taghlilin harru'us kama taghlil qudur. Karena demikian dekatnya sampai mendidih harru'us, yakni apa yang ada di kepala, isinya kepala. Kama taghlil qudur, sebagaimana mendidihnya panci-panci. Kalau kita masak air, bagaimana saat mendidih, demikian kondisinya. Ya'rafuna fiha ala qadri khotoyahum. Maka manusia ketika itu mengeluarkan keringat sekadar dengan khotoyahum, kesalahan dosa masing-masing orang. Minhum man yablughu ila kahbayh. Di antara mereka ada yang keringatnya ini sampai pada 2 mata kakinya. Ya, ini keringatnya meliputi tingginya sampai 2 mata kakinya tingginya. Keluar keringatnya sampai demikian. Kaifiahnya bagaimana antara satu dengan orang lain, kondisinya wallahu a'lam. Ya, sudah bisa kita bayangkan bagaimana hakikatnya. Al-Muhim masing-masing orang akan diliputi dengan keringatnya masing-masing sekadar amal dosa kita. Wa minhum man yabluhu ila saqi, di antara mereka ada yang sampai keringatnya ini sampai betisnya. Wa minhum man yabluhu ila wasati, ada yang sampai mencapai tengah tubuhnya. Wa minhum man yajimuhu al-'araq, ada di antara mereka sampai diliputi, yakni hingga hampir tenggelam karena air keringatnya. Naudzubillah. Bayangkan. Sampai hampir tenggelam karena air keringat yang keluar darinya. Ini sesuai dengan kadar masing-masing kesalahan dosa kita. Ya. Semakin banyak dosa kesalahannya, ya semakin tinggi air keringat yang keluar meliputi diri kita. Nah, Tapi apakah kondisinya semua sama demikian? Semua manusia akan merasakan demikian? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang Allah naungi di saat tidak ada naungan lagi di sana. Dengan dekatnya kondisi matahari demikian, Allah memberikan naungan kepada person-person yang disebutkan oleh Rasul. Dan ini tidak pembatasan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan. Tapi bukan pembatasan, dan ada lafaz yang lain selain dari ini. Di antaranya ini, tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah dengan naungannya di saat hari tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Imam, ya, sultan, pemimpin yang adil mendapatkan keutamaan ini. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh besar dalam peribadatan dia kepada Allah. Hari-harinya diisi dengan amalan-amalan saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini bisa kita raih dengan anak-anak kita. Kita tumbuhkan mereka dari kecil hingga dewasa dengan mengerti perkara din, tumbuh semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan ini. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu yata'allaqu fil masajid, dan seorang yang terkait hatinya dengan masjid, rindu dengan ibadah kepada Allah, rindu untuk munajat kepada Allah. Ya, ada dalam hatinya masjid. Setelah subuh, aktivitas yang diingat kapan duhur. Duhur selesai, menunggu yang di dalam benaknya kapan asar dan seterusnya. Masjid yang ada dalam pikirannya mendapatkan keutamaan ini. Rasulullah di sini masuk, ya, wanita pun juga masuk. Wa rajulan tahafa billah istama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencinta fillah karena Allah, bukan tendensi dunia, tapi karena lillahi ta'ala. Istama'a 'alaihi, dia berkumpul karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Mendapatkan keutamaan ini. Yang kelima, warajulun talabatuhu imra'ah dhatu mansif wa jamal faqal inni akhafullah. Kemudian seorang laki-laki yang diinginkan oleh wanita, maksudnya di sini apa? Diajak zina oleh seorang wanita, enggak main-main yang aja ini, Pak. Dhatu mansif, seorang yang memiliki nasab yang baik, dikenal dengan nasabnya. Juga ada tuh jamal, dia memiliki paras yang cantik. Kalau demikian kondisinya, siapa yang bisa menolak? Kecuali orang yang Allah rahmati. Tapi orang ini ketika diajak mengucapkan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ditolak mendapatkan keutamaan ini. Wa rajulun tasaddaqa akfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, ia sembunyikan sedekahnya ini. Dikatakan, dikinayahkan di sini kata Rasul, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai apa yang diinfakkan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking sembunyi-sembunyinya, ya, berusaha dirahasiakan mendapatkan keutamaan ini. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah, dan seorang laki-laki yang berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sepi, bersendirian, hingga meneteskan air mata, menangis. Menangisnya karena takut azab Allah di saat sendiri, takut dengan sisanya ancaman-ancaman Allah, hingga ia menangis mendapatkan keutamaan dan janji Allah akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu